cintaku takkan pernah berubah masa demi masa. Kita berdua takkan pernah berpisah bahu jalan cinta. Berlayar bahtera mengharungi samudra. Esok aku akan pergi lama kembali. Ku harapkan agar engkau sabar menanti. Rasa rindu di dada.